Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, kita melanjutkan kembali min akhlaqir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Kutub min Sama'il Muhammadiyah Sayyid Muhammad bin Jamil al-Zainun rahimahullah. Kita telah membaca beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. Ada 8 dalil yang sudah kita baca. Di antaranya disebutkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang mulia. Ini pujian tazkiyah dari Rabbul Alamin. Tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bukan hanya sekedar pujian, tapi juga anjuran kepada umat ini untuk mencontoh, meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah tatkala ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau menyatakan khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Khairul hidin anzani wa azabullah. Kemarin disebutkan Rasulullah itu lemah lembut dengan umatnya. Beliau sering memaafkan umatnya perbuatan-perbuatan jelek yang mengarah kepada beliau. Nah, juga disebutkan kemarin Rasulullah itu bukan sosok yang sering berkata atau berbuat dengan perbuatan keji. Nah, bukan sosok yang sering melaknat, sering mencela. Beliau sosok yang paling bagus akhlaknya. Nah, sekarang kita masuk di dalil yang ke-9, halaman 45. Qala al-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, kana yatafa'al wa la yatatayya yatasa'um wa yajibu al-ismul hasan. Sahih rawi Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam yatafa'ul, tafa'ul yani optimis, mengucapkan ucapan-ucapan yang menimbulkan semangat, dan tidak tatayur yatasa'um, tasa'am yani pesimis. menyenangkan beliau, nama yang bagus. Jadi beliau sering memilih perkara-perkara yang baik, optimis. Termasuk tafaul itu, misalnya tatkala mengunjungi orang yang sedang sakit, misalnya diucapkan ya salik, wahai orang yang selamat, wahai orang yang sehat, bikin optimis. Dan bukan sosok yang memberikan pesimis kepada orang yang diajak bicara. Tatayun, beranggapan sial dengan adanya burung terbang ke arah mana, sehingga dia mengurungkan niatnya. Atau menganggap bulan tertentu itu sial jika kita beraktivitas di situ. Atau malam tertentu mendatangkan kesialan. Kayak misalnya namanya tatayun. Dan beliau senang dengan nama yang baik. Sehingga beliau merubah beberapa nama sahabat yang artinya itu jelek. Yang bernama Hazan, sedih. Beliau ganti dengan Sahal. Beliau juga baik jika ingin mengutus seseorang, maka beliau tanya namanya. Jika namanya bagus, maka beliau perintahkan. Jika namanya jelek, artinya, maka beliau tidak suruh orang itu. Ini banyak dalam hadis-hadis. Rasulullah memilih nama-nama yang bagus, dan mengganti nama-nama jelek dengan nama-nama yang bagus. Yujibuhu al-ismul al-hasan. Menyenangkan beliau nama yang baik. Ya, nama-nama yang berarti jelek itu dirubah, diganti. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian yang ke-10. An Amr bin Al-As qala kana Rasulullah sallamu alaihi wa alihi wa sallam yukbilu bi wajhihi wa hadithi alaiya. Bahasanya Rasulullah sallamu alaihi wa sallam, beliau menghadapkan wajah beliau dan pembicaraan beliau kepadaku. Ini akhlaknya Rasulullah. Jika bicara dengan seorang, beliau arahkan wajahnya kepada orang yang diajak bicara, juga pembicaraannya ke situ. Hatta dhanantu anni khairul qaumi, sampai aku mengira bahwasanya aku itu adalah sebaik-baik kaum, orang yang terbaik di kaum ini. Karena begitu bagusnya perhatian dan akhlak Rasulullah kepada Amr bin As. Sebutkan kepada para ulama, tatkala Amr bin As baru masuk Islam. Seakan-akan beliau menganggap diri beliau itu sosok yang istimewa. Sampai Rasulullah pun ketika berbicara menghadapkan wajahnya kepadanya. Kemudian Amr bin As menyatakan, ya Rasulullah, ana khairun aw Abu Bakr. Ya Rasulullah, aku yang lebih baik ataukah Abu Bakar? Amr bin As ini coba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan keyakinannya bahwasanya beliau adalah baik khairul qaum, orang yang terbaik. Melihat sikap Rasulullah kepadanya, maka ingin memastikan, beliau pun bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang lebih baik di sisi si Rasul Abu Bakar atau Umar bin As. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Abu Bakar. Abu Bakar yang lebih baik. Ya. Syekh Abu Bakar termasuk yang awal-awal masuk Islam. Kemudian Umar bin As menyatakan, ya Rasulullah, ana khairan am Umar? Ya Rasulullah, aku yang lebih baik atau Umar? Standarnya sedikit diturunkan. Setelah Abu Bakar ini Umar. Kata Rasulullah, Umar. Nah, Umar lebih baik. Kemudian kembali bertanya Umar bin As, ya Rasulullah, ana khairan aw Utsman? Ya Rasulullah, aku yang lebih baik atau Utsman? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Utsman. Ternyata Utsman yang lebih baik. Baik. Kemudian beliau menyatakan, "Falamma sa'altu Rasulullah," tatkala aku bertanya kepada Rasulullah, "Shadaqani," beliau membenarkan aku. Nah, ini beliau menjawab pertanyaanku dengan jawaban yang jujur. Dengan jawaban yang benar. Walawaditu anni lam akun asalu. Aku berangan-angan, aku senang. Nah, aku itu tidak bertanya kepada Rasulullah tadi. Mestinya aku enggak usah tanya. Dia tetap berperang sangka, akulah orang yang terbaik di sisi Rasulullah. Beliau ucapkan demikian karena malu beliau. Karena saya nampak salah persangkaan beliau. Ya, persangkaan Umar bin As yang berprasangka beliau adalah yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak. Ternyata lebih baik Abu Bakar, ternyata lebih baik Umar, ternyata lebih baik Utsman. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Intinya di sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara, maka beliau menghadapkan wajahnya kepada lawan bicaranya. Ya, tidak melemos ke hadapan arah yang lainnya. Nah, ini termasuk adabnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian pula beliau kepada orang-orang kafir yang keras, yang kaku. Beliau berbicara dengan lemah lembut, menghadapkan wajah dan bicara kepada mereka. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini khalifatina anzani wa a'azakumullah. Kemudian nomor 11. Wa'an Atha' bin Yasar qala laqitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Aku berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As. Faqultu, aku pun menyatakan, akhirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atha bin Yasar bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Atha bin Yasar ini teman tabi'in. Bin ajidlai tabi'in. Tokohnya tabi'in. bertanya, akhbirni an sifati Rasulillah, khabarkan kepadaku tentang sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Taurat, yang ada di Taurat. Naam. Faqala ajal. Tentu. Baik. Wallahi innahu law mawsufun fi Taurat, demi Allah, bahwasanya beliau itu sungguh, atau beliau itu disifati dalam Taurat, tidak disifati fil Quran, dengan sebagian sifatnya di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu syahidan, sebagai saksi. Wa mubasyiran, dan sebagai pemberi peringatan. Wa nadhira, dan juga nah mubasyira, memberi kabar gembira. Wa nadhira, dan memberikan peringatan. Nah, ini sifat yang Allah sebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai saksi. Nah, sebagai saksi bagi umatnya. Menunjukkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan dijadikan saksi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai saksi untuk amalan-amalan umatnya pada hari kiamat, atau juga saksi terhadap seluruh para anbiya. Naam. Baik. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sebagai saksi, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Maka bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat bisyahid, dengan saksi. Wajib nabi, dan kami datangkan denganmu ala haulai syahid. Kami datangkan kamu sebagai saksi atas mereka. Nah, juga dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan, wa kadzalika ja'alnaka ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai ummah wasata, yang pertengahan. Kita kunu syuhada ala nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Nah, alayah, dan masih banyak yang lainnya. Bila sebagai syahid, dan membasyir, memberi khabar gembira untuk orang-orang beriman. Nah, wa nadhira, dan berikan peringatan pada orang-orang kafir dengan ancaman. Naam. Itulah. Baik, ini senantiasa bergandengan. Basyira wa nadhira. Naam. Memberikan khabar gembira, dan juga memberikan peringatan tarhib wa tarhikib. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini senantiasa harus ada. Nah, tidak boleh kemudian hanya satu tok. Hanya bersiro, memberikan khabar gembira. Tidak pernah memberikan peringatan. Hanya amar ma'ruf. Tidak pernah nahi mungkar. Baik. Hanya terhijib memberikan anjuran, tidak pernah terhijib memberikan ancaman. Baik. Maka biasanya para duat yang tidak ingin bermasalah dakwahnya, hanya menjalankan amar ma'ruf tanpa nahi mungkar. Hanya menganjurkan sholat, zakat, dan semisalnya yang kira-kira tidak ada pertentangan. Hanya memberikan kabar gembira tanpa adanya ancaman bagi orang-orang menyelisih. Baik, ini harus senantiasa ada. Karena Rasul sebutkan basyiro wa nadhiro. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa hirzan lil ummiyin, hirzan sebagai penjaga, ya. Sebagai benteng. Nah, bagi ummiyin, bagi orang-orang ummi. Nah, ummiyin, karena mayoritas mereka-mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Rasulullah dan sebagai penjaga benteng bagi ummiyin. Anta abdi wa rasuli. Kamu adalah hambaku dan rasulku. Sampai toga al-mutawakil. Aku menamakan kamu dengan al-mutawakil. Hamba yang bertawakal. Nah, jadi kata Allah, kamu adalah hambaku. Baik. Dan kamu adalah rasulku. Aku namakan kamu dengan al-mutawakkil, yang bertawakal. Laisa bifadlin wala wali. Tidak kasar perangainya. Wala wali, tidak pula jelek akhlaknya. Keras hatinya, jelek perbuatannya, itu khalid. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, iman sifati Rasulullah laisa bifaudin. Wala khalid. Bukan yang orang yang kasar. Bukan orang yang jelek akhlaknya. Baik. Wala sakhafil aswaq. Bukan orang yang teriak-teriak di pasar. Nah. Teriak-teriak di pasar mengangkat suara dengan keras pada manusia. Nah, ini bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu orang yang jelek akhlaknya, yang berteriak-teriak. Nah, tapi beliau sosok yang lemah lembut, yang enggak perlu teriak-teriak, bukan orang yang kasar. Wala yafuz bisayyi'ah, bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Tatkala ada orang berbuat jelek, kemudian dibalas dengan kejelekan, bukan itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menyebutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan kejelekan itu kejelekan yang semisal. Man 'afa wa aslaha ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan wa aslaha dan berbuat kebaikan, maka pahalanya ada di sisi Allah. Nah, di sini menunjukkan boleh membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi ada yang lebih afdal dari itu. Memaafkan orang berbuat jelek dan membuat keperbaikan setelahnya. Aslah. Baik. Nah, walakin ya'fu wa yasfahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, baik, beliau taklah mendapatkan kejelekan dari orang lain, beliau ya'fu, memaafkan orang yang berbuat jelek kepada beliau. Naam. Ya'fu wa yasfahu. Jadi beliau memaafkan dalam yang lainnya, wa yaghfiru, mendoakan ampunan bagi orang-orang berbuat jelek kepada beliau. Naam. Ini sebagaimana perintah Allah, fa'fu anhum wasfah, ya, maafkan mereka. Fa'fu anhum astaghfir lahum. Baik, inilah. Naam. Bagaimana menghadapi orang-orang yang berbuat jelek kepada kita, ya. Naam. Dimaafkan mereka, bahkan wastaghfir lahum, memintakan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Nah, dan itu salah satu ciri orang bertakwa. Wal kadzimin al ghaiz wal afina 'anil nas, orang-orang yang bisa meredam kemarahannya dan memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Nah, qala walan yaqbidahu Allah, dan Allah tidak mewafatkan beliau, hatta yuqima fil millati al-auja, sampai nah, beliau menegakkan sahib millati al-auja. Millatul Aujia adalah millahnya, agamanya orang Arab. Sampai beliau menegakkan, nah, sampai Allah menegakkan dengan beliau millah al-Aujia. Al-Aujia disebut al-Aujia karena ada kebengkokan. Dan ini dam bagi orang-orang kufar. Ya yaqulu, dengan mereka menyatakan la ilaha illallah, dengan mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Naam. Yani dakwah beliau, dakwah itu tauhid. Nah, yaftahu bihi, yang yaftahu, yang dibuka dengannya, dengan kalimat itu, ayun ummiya, Nah, mata-mata ayunan, mata-mata yang buta. Ya. Wa adhanan summan, dan telinga-telinga yang tuli. Wa quluban ghalfan, dan hati-hati yang tertutup. Itu dengan da'watu tauhid. Baik. Ini khanfitina azani wa azakumullah. Sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ia yang disebutkan baik di dalam Taurat. Bagaimana sifat-sifat baik kebaikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Jadi beliau memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Naam. Beliau bukan sosok yang kasar, bukan sosok yang jelek akhlaknya, bukan sosok yang sering teriak-teriak di pasar, tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi beliau memaafkan orang-orang berbuat jelek kepadanya. Yang 12. Wa Aisyah radhiyallahu anha. Qala ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Rasul itu diberikan pilihan bain amrayn, di antara dua perkara rapat sama sekali. Illa ikhtaru aisyahuma, kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Malam yakun isman, selama bukan perkara dosa. Jadi jika ada dua pilihan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, beliau memilih yang paling ringan, yang paling mudah, selama yang paling mudah itu tidak mengandung dosa. Wa in kana ismat, jika itu mengandung dosa, kana abadun nasi minhu, beliau adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan dosa. Yang paling jauh, dari perbuatan dosa. Baik. Ini di antara akhlaknya Rasulullah SAW. Jika ada pilihan, dua pilihan, dipilih yang paling mudah. Misalnya, puasa tatkala safar. Mana yang lebih mudah? Tetap puasa atau tidak berpuasa? Maka dipilih yang paling mudah. Maka Rasulullah pernah puasa dalam keadaan safar, pernah pula tidak puasa dalam keadaan safar. Tergantung situasinya, mana yang lebih mudah. Yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh juga tatkala ada Arabi yang kencing di masjid. Tatkala para sahabat langsung berdiri untuk menghentikannya, dan oleh Rasulullah sallallahu wasallam biarkan dia menyelesaikan kencingnya, kemudian beliau perintahkan sahabat ambil air dan menyiramnya. Pilih yang paling mudah. Nah, karena masih banyak contoh-contoh yang baik. Misalnya dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, di situ, tapi apakah balik tidak jadi umroh di tahun itu? Tapi umrohnya tahun depan, balik tahun depan, atau kemudian perang saat itu? Maka beliau pilih, tapi pulang dulu, baru balik umroh tahun depan. Demikian pula tatkala dalam perjanjian itu ada nama Muhammad Rasulullah. Jadi mereka ada setuju. Apakah ada dua pilihan? Apakah tetap dicantumkan Rasulullah sehingga tidak terjadi perdamaian, atau dihapuskan dan terjadi perdamaian? ya, tanpa menyebutkan nama itu. Maka sempil itu yang paling mudah. Ini contoh-contoh dari memilih perkara yang paling mudah selama tidak mengandung dosa. Kemudian wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi bi syai'in qad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau marah ya. Itu nafsi karena dirinya. Bi syai'in qad, tidak pernah sama sekali Rasulullah marah kepada seorang karena orang itu mengganggu pribadinya Rasulullah. Illa intuntahaka hormatullah, kecuali jika yang dilanggar adalah kehormatan Allah. Bayantakima lillahi biha, maka Rasul akan marah karena Allah dengan sebab itu. Mutawakkal alaihi. Nah, khana fi dina anzani wa a'azakumullah. Baik, jadi surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau tidak pernah marah karena diri beliau yang tidak. Tapi akan beliau maafkan karena terkaitnya dengan pribadi beliau. Ya. Tapi beliau akan marah jika orang itu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena beliau tidak ridho. Nah, jika kehormatan Allah yang dilanggar. Ini khanifidina anzani wa azakullah. Maka betul-betul kemarahan beliau kepada seorang ya. Jadi kemarahan beliau kepada seorang itu lillah, bukan dalam rangka untuk membela kehormatan pribadinya ya. Jadi menolong pribadinya yang mungkin dilecehkan, tapi akan beliau maafkan ya, jika itu terkait dengan hak-hak beliau. Tapi beliau akan marah jika ada seorang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi betul-betul kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu karena Allah ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan hadis yang setelahnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qala ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qabiyati. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak pernah memukul dengan tangan beliau apapun, wala imrah wala khadiman, tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah pula memukul pembantu. Illa yujahida fi sabilillah, kecuali dalam rangka jihad di jalan Allah. Famani laminu syaiqab, dan tidaklah ada yang mengganggu beliau sedikit pun. Bayan taki mumin sahib, kemudian beliau marah kepada pelakunya. Illa ayyutaka syai'un min haramillah, kecuali yang dilanggar itu adalah kehormatan hukum-hukum Allah. Bayan taki madillah, maka beliau akan marah karena Allah. Rawahu Muslim. Nah, ini akhwan fi dina azani wa azakumullah. Baik, itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik, beliau tidak pernah memukul dengan tangan beliau seorang pun, tidak perempuan, tidak istri beliau, tidak pula pembantunya. Baik, itu menunjukkan bahwasanya memukul istri, memukul pembantu dalam rangka pendidikan itu sudah boleh, tapi tarku afdal, meninggalkannya itu lebih utama. Baik, beliau hanya gunakan dalam rangka jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ada yang menyakiti beliau, ada yang mengganggu beliau dengan ucapan maupun dengan perbuatan, beliau tidak marah kepada pelakunya, kecuali jika yang dilanggar adalah kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan marah karena Allah. Bukan membela diri beliau, bukan membela pribadi beliau yang dilecehkan, maka beliau maafkan. Jadi beliau tetap akan marah tatkala baik mengganggu dalam kehormatan Allah Subhanahu wa taala, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan dari kita. Yang kita akan luar biasa marahnya jika pribadi kita yang diusik, tapi kadang jika perkara terkait dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak terusik sedikit pun. Ikhwani fi din, anzani wa a'azzakum Allah. Baik. Jadi dalam hadis-hadis ini, hadis yang ke-12 dan ke-13, jadi menunjukkan anjuran untuk baik mengambil perkara-perkara yang mudah bagi kita. Ya. Apa yang mudah, baik itu diambil. Dan juga anjuran untuk memaafkan. Ya. Tatkala kita disakiti oleh seorang, baik harga diri kita dijatuhkan oleh seorang, baik maka maafkan mereka. Baik kecuali jika sudah terkait dengan agama ini, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga menunjukkan kepada kita anjuran untuk sabar, baik, dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya, tapi itu lebih utamakan tatkala dia marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akhwan fi din azami wa azamullah. InsyaAllah hadis-hadis berikutnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam.